Freccia Nova Cintala Gugugu. Se sapa pale kasih rikuring wilaiki tuli manawaka si bawa mataje mau ni lampu jaya Alekka bau